warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sehingga di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala zahiratan wa batinah. Baik kenikmatan yang zahir, kenikmatan yang nampak, wal batinah, maupun kenikmatan-kenikmatan yang batin. Itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenikmatan yang sangat besar, tatkala seorang hamba diberi hidayatut taufiq untuk mengikuti dinul Islam, agama Islam yang sesuai bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tatkala seorang diberi al-iman, keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi hidayatul iman. Diberi hidayah keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka wajib bagi kita untuk menjaganya. Wajib bagi kita untuk senantiasa istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadisnya Abi Amr. Dan ada yang menyebutkan namanya adalah punyahnya adalah Abu Amrah. Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah, qala qultu ya Rasulullah qalan fil islami la as'alu anhu ahadan hayrak. Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku katakan ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Kata Sufyan ibni Abdullah, ya Rasulullah, ucapkan kepadaku satu ucapan yang aku tidak pernah meminta atau bertanya kepada selain engkau. Artinya pertanyaan ini hanya saya ajukan kepada engkau ya Rasulullah. Maka berikanlah satu kalimat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah aku beriman kepada Allah subhanahu wa taala, setelah itu istiqamah. Setelah itu istiqamah di atas keimanan. Setelah itu istiqamah di atas keislamannya. Inilah yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Seorang yang dia mengikuti Islam, mengikuti al-iman, dituntut untuk istiqamah di atas keimanan. Dituntut istiqamah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghadap Allah subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat yang sering kita dengar, Allah subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Kata Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan ketakwaan yang benar. Kemudian diingatkan di akhir ayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Arti Islam diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yakni al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Kata beliau, yang dimaksud Islam adalah seorang itu berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, bit-tauhid, dibarengi dengan tauhid, kemudian dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang namanya Islam. Jadi bukan hanya sekedar talafud bil lisan, bukan hanya sekedar diucapkan di dalam lisan, dia mengatakan ana muslim atau nahnu muslimun, kami ini adalah seorang muslim, tapi ternyata tidak dibarengi dengan ketundukan kepada Allah dengan melakukan ketaatan, ternyata tidak dibarengi dengan tauhid, ternyata tidak dibarengi dengan bara'ah, dengan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Maka perlu diingat yang namanya seorang muslim, dia harus memiliki sifat bara'ah, berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah arti Islam yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian di atas keislaman. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau adalah salah satu ulama kibar. Doktor Syekh Shalih Fauzan menyebutkan arti ayat tersebut, yakni kata beliau, anta tamassaka bil kitabi wa sunnah, artinya engkau adalah mati dalam keadaan berpegang teguh, dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mengikuti Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Maka dari sini ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, al-istiqamah alal kitabi wa sunnah ala dinil islami wal iman wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrun muhimmun jiddan. Oleh karena itu yang namanya seorang istiqamah di atas al-kitab wa sunnah, di atas agama yang sahihah, di atas keimanan, di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan tentang arti istiqamah. Biar kita tahu apa yang dimaksud dengan al-istiqamah. Biar kita faham apa yang dimaksud dengan al-istiqamah. Sehingga bukan hanya sekedar disebutkan dengan lisan saja. Kata beliau yang namanya al-istiqamah, ya an yasbutal insanu ala syari'atillahi ta'ala kama amarahu Allah subhanahu wa ta'ala wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau yang namanya istiqamah adalah seorang senantiasa kokoh di atas syariatnya Allah seperti yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya istiqamah. Seorang beragama, berpegang teguh sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dibarengi dengan keikhlasan. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Sehingga orang yang istiqamah adalah mereka orang yang senantiasa beragama sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan dibarengi dengan keikhlasan. Jauh dari sifat ghulu berlebih-lebihan. Juga jauh dari sifat meremehkan. Karena syaitan senantiasa masuk di dalam amalan dari dua jalan ini. Ima dia ghulu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama, atau sebaliknya dia tafrid, meremehkan, tidak peduli, tidak perhatian. Inilah senjata syaitan untuk menggelincirkan manusia, untuk menjatuhkan manusia ke dalam neraka. Sehingga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kata beliau, qala ba'dus salaf, ma amarallahu bi amrin illa wali syaitan nazghatan, imma ila tafrit wa imma ila muzawajatil hadd. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dengan satu perintah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya dengan satu perintah, kecuali syaitan di sana akan menggoda dari dua pintu. Yang pertama, imma illa tafrit, dibikin orang tersebut meremehkan, bermudah-mudahan dengan perintah, sehingga dia tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian terhadap perintah. Ini yang pertama, setan akan menggoda dari sisi tafrit, meremehkan, sehingga beragama sekedar beragama saja, tidak mau perhatian. Dia tidak mau mencari bagaimana beragama yang benar. Hanya dia mengatakan, nahnu muslim, ana muslim, nahnu muslimun. Kami seorang muslim, saya muslim. Masya Allah. Ini yang pertama, jalannya syaitan membuat manusia supaya tafriq, supaya meremehkan perintah, supaya tidak perhatian terhadap perintah. Begitu juga di dalam iman, dibikin manusia supaya tidak perhatian kepada al-iman, sehingga manusia tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Bagaimana beriman yang sesuai dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak tahu. Wa na'udzubillah, ini adalah merupakan musibah. Atau yang kedua adalah dari sisi berlebih-lebihan, dari sisi ghulu. Manusia dibikin ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Ini juga barakallahu fikum di dalam Islam perkara yang terlarang. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada ahlul kitab, yakni al-Yahud wan-Nasara. Peringatan ini tentunya sebagai nasihat untuk kita supaya jangan seperti mereka, makhluk Allah yang mal'un, makhluk Allah yang maghdub. Peringatan ini adalah peringatan untuk kita supaya kita jangan meniru orang-orang Yahudi, makhluk Allah yang mendapatkan laknat dari Allah, supaya kita jangan seperti mereka, orang-orang Nasara, orang yang mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam beragama, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, wahai ahlal kitab, dipanggil ahlal kitab, yaitu Yahud wa Nasara, diingatkan, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Jangan melampaui batas di dalam agama kalian. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini adalah teguran untuk kita, supaya kita jangan menempuh jalannya orang-orang al-Yahud wa Nasara. Supaya kita jangan meniru-meniru mereka di dalam beragama. Barakallahu fikum. Maka Nabi SAW menjelaskan dari sisi mana orang-orang Yahudi mereka ghulu, dari sisi mana orang-orang Nasara mereka ghulu. Disebutkan di dalam hadisnya, di antara sikap ghulu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi Di antara sikap hulu yang dimiliki oleh orang-orang Nasara. Barakallahu fikum. Di dalam hadis yang sahih yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Nabi menyebutkan, ittakhadhu, mereka telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masajid, sebagai tempat ibadah, atau dibangun di atasnya sebuah masjid. Ini sikap hulu melampaui batas, keluar dari bimbingan syariat. Maka yang seperti ini namanya orang tersebut adalah orang yang menyimpang, bukan orang yang istiqamah. Barakallahu fikum. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hulunya orang-orang Nasara. Nabi menyatakan la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasulih. Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, janganlah kalian melampaui batas kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas kepada Isa bin Maryam. Tapi katakanlah oleh kalian, karena aku ini seorang hamba, kata Nabi, karena saya ini adalah budaknya Allah, hambanya Allah, maka katakanlah oleh kalian Abdullahi wa rasulih. Katakanlah aku ini adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Cukup. Abdullahi la yu'bad. Mengatakan Nabi Muhammad sebagai Abdullah, hambanya Allah. Artinya jangan sampai sekali-kali beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai berdoa meminta keselamatan, bertawakal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadlan an ghairihi. Kalau kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi yang kedudukannya lebih rendah dari Nabi. Barakallahu fikum. Kemudian arti wa rasuluhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah rasuluhu, utusannya. Artinya adalah la yukadzab, jangan didustakan. Barakallahu fikum. Sehingga tengah-tengah, inilah yang namanya istiqamah. Orang yang berjalan sesuai bimbingan syariat yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan ayat, baik yang memerintahkan supaya kita istiqamah, atau yang menyebutkan balasan bagi orang-orang yang istiqamah, atau ancaman yang mereka tidak istiqamah. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-112. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Artinya istiqomahlah, tengah-tengahlah, terus di atas syariat sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berlebih-lebihan. Jangan melampaui batas. Jangan mengurangi. Inilah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan muncul pertanyaan dari diri kita. Ayat tersebutkan perintah untuk nabinya. Fastaqim kama umirta, Ini kan perintah untuk nabinya. Maka dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-khitabuhuna linnabiji sallallahu alaihi wasallam wal-khitabu al-muwajjahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yakunullahu wa li ummatihi illa idha qama dalilun ala annahu khasun bihi wa innahu yukhtasu bihi. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-khitab yang diajak bicara di ayat tersebut, fastaqim, ya, yang diajak bicara di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah engkau Muhammad di dalam beragama sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khitabnya di sini yang diajak bicara adalah nabinya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum berarti hukumnya am, umum untuk nabinya, wali umatihi, dan juga untuk umatnya, illa idza qama dalil, kecuali apabila di sana ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yukhtasu bihi. Maka kalau di sana ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah, maka yang demikian dikhususkan untuk Rasulullah. Tapi kalau di sana tidak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Rasulullah, maka barakallahu fikum berarti itu adalah am linabiyyihi wa li ummatihi. Perintah tersebut berarti umum untuk nabinya supaya tetap istiqamah, dan juga wali umatihi untuk umatnya. Maka diambil faedah oleh para ulama, justru ini menunjukkan pentingnya istiqamah. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk istiqamah, maka terlebih kita yang tidak ada jaminan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam jaminan. Telah diampuni dosa-dosanya ma yataqaddama wa ma yata'akhar. Dosa-dosanya telah diampuni yang telah lewat dan yang akan datang. Maksum, dijaga dari kesalahan-kesalahan. Tapi Allah ingatkan, fastaqim, istiqomahlah kamu. Maka ini barakallahu fikum menunjukkan pentingnya atau ahamiyatul istiqamah fil Islam. Tentang pentingnya istiqamah di dalam Islam. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Fusilat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat yang ke-30 sampai 31. Atau di dalam surat Asyura, ayat yang ke-15, Allah subhanahu wa ta'ala juga kembali memerintahkan kepada nabinya, juga untuk umatnya, untuk senantiasa istiqamah dan menjauhi perkara-perkara yang akan memalingkan seorang dari istiqamah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum. Masya Allah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya istiqamah, sekaligus tahdzir, peringatkan, peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjauhi perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari kebenaran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wastaqim kama umirta. Maka dan istiqamahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian setelah itu diingatkan, wala tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya mereka. Diingatkan oleh Allah, karena ini merupakan sebab terbesar seorang ini keluar dari keistiqomahan menjadi futur karena mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsunya siapa yang dimaksud di sini? Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, wala tatabi ahwa'ahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsunya mereka. Siapa ini mereka? Kata beliau rahimahullahu taala, ay ahwa'ul munharifin 'anid-din, yaitu jangan mengikuti hawa nafsunya mereka, orang-orang yang munharifin, yang menyimpang dari agama. Karena orang yang menyimpang dari agama pasti mereka adalah mengikuti ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Ini orang yang menyimpang dari al-haq. Orang yang menyimpang dari kebenaran. Mereka orang-orang yang menyimpang pada hakikatnya adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Mungkin akan muncul pertanyaan pada diri kita. Tapi ternyata orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang di atas bid'ah, di atas syirik, mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran, berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Tapi barakallahu fikum, mereka mengambil dalil, dalil tersebut diputar sesuai hawa nafsu mereka, tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sesuai yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenyataannya. Maka Allah mengingatkan, wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka, yaitu orang-orang yang al-munharifin 'anid-din. Sekarang siapakah orang yang disebut munharifin 'anid-din? Siapakah orang yang disebut menyimpang dari agama? Siapa mereka? Yang pertama adalah minal kafarah, dari kelompok orang-orang kafir. Ini yang pertama. Yang disebut munharifin aniddin, menyimpang dari agama, adalah mereka orang-orang kafir. Inilah yang disebut orang-orang yang menyimpang dari agama. Barakallahu fikum. Baik dari kalangan Yahud maupun dari kalangan Nasara maupun dari kalangan musyrikin, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, atau orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah, inilah kelompok munharifin yang pertama. Barakallahu fikum. Maka kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjauhi mereka. Dan itu merupakan prinsip di dalam beragama. Ya. Bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah wal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafiqin. Ini kelompok munharif, kelompok yang menyimpang. Yang keduanya adalah minal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan hisbiyah atau hisbiyun, yang mereka di atas kelompok-kelompoknya syaitan. Ini orang yang munharif yang kedua dari kalangan munafiqin. Orang yang yudhirul islam wa yubtinul kufrah, orang yang menampakkan keislaman Tapi ternyata barakallahu fikum yubtinul kufra, menyembunyikan kekufuran, menampakkan seakan-akan cinta kepada Islam, akan tetapi menyembunyikan kebencian terhadap Islam, menampakkan seakan-akan cinta kepada sunnah, cinta kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi barakallahu fikum, dia batinnya itu benci kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelompok munharif yang kedua. Barakallahu fikum. Mereka adalah dari kalangan munafikin. Di dalamnya mereka adalah orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang berada di atas bid'ah. Barakallahu fikum. Karena orang-orang yang berada di atas bid'ah, mereka itu berada di atas kesesatan, munharif, mereka di atas penyimpangan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya kita hati-hati dari perbuatan bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru, dari perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru kata Nabi itu adalah perkara bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum, hati-hati kalian. Hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah. Sehingga sigharuhu atau sigharuha wa kibaruha, baik bid'ah yang kecil maupun bid'ah yang besar, kita itu hati-hati. Jangan terus kita mengatakan, nah ini kan cuma sekedar bid'ah kecil, tidak apa. Enggak ada pengecualian di dalam Islam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa iyyakum, hati-hati kalian. Hati-hati kalian dari perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru itu di dalam Islam adalah bid'ah. Maka hati-hati. Walaupun itu bentuknya kecil sedikit, kalau memang itu enggak ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Jangan terus dipaksa-paksakan, ya ini kan cuma sedikit. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, imma bitiba'ihim ala ba'di dinihim aw bitarki da'wati ilallah aw bitarkil istiqamah, wa innaka initaba'ta ahwa'au min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idhan laminal zalimin. Maka kata beliau, imma bitiba'ihim, bisa juga bentuknya adalah mengikuti hawa nafsu mereka, adalah mengikuti sebagian agama mereka, mengikuti sebagian tata cara agamanya orang Yahudi. Ini tidak boleh. Terlalu gulu berlebihan kepada orang saleh, sehingga tatkala ada orang saleh yang meninggal dunia, dibangunkan di atasnya al-kubur atau yang semisalnya. Sehingga kata beliau, bisa juga bentuk mengikuti hawa nafsu mereka, imma bittiba'i ala ba'di dinihim, mengikuti sebagian agama mereka. Barakallahu fikum. Mungkin dari sisi hulunya, dari sisi tafridnya, meremehkan, menguranginya, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk hati-hati. Aw bitarki da'wati ilallah, atau orang tersebut meninggalkan dakwah di jalan Allah. Dia tidak mau memberikan nasihat, tidak mau saling memberikan nasihat. Karena inilah yang menyebabkan Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dilaknat karena mereka tidak mau saling memberikan nasihat. Tatkala saudaranya terjatuh ke dalam kesalahan, dia enggak mau mengingatkan. Dia tidak mau memberikan nasihat, tidak mau mengingatkan kepada umat supaya hati-hati dari si fulan. Karena dia berbahaya, dia memiliki pemikiran yang menyimpang. Na'am barakallahu fikum. Maka yang seperti ini barakallahu fikum merupakan bentuk agamanya mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Tatkala temannya terjatuh ke dalam kesalahan, didiamkan. Ya biarinlah, nanti kalau diingatkan jadi rame, kalau diingatkan nanti jadi ribut. Maka yang namanya beragama barakallahu fikum tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinun nasihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah merupakan nasihat. Saling memberikan nasihat satu sama yang lain, saling mengingatkan satu sama yang lain. Inilah yang namanya din. Inilah yang namanya agama. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memerintahkan supaya kita saling memberikan nasihat satu sama yang lainnya. Mengingatkan saudara-saudara kita dari perkara-perkara yang menyimpang. Mengingatkan saudara-saudara kita dari orang-orang yang menyimpang. Ini adalah merupakan bagian dari agama. Allah mengingatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, berilah nasihat, berilah peringatan. Kenapa demikian? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena yang namanya dzikra, peringatan, ini bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya, kita bisa mengamalkannya. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.